الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تولاهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن كالغان تتنقو القارئ تأسن برنا الضم سما قابون ببرنيا دي أبا قران نعت قران بأنه منتقص ما ضم والواجب نطق به متمى كذاك ذو فتح وذو كسر. سما أنت فتحا سما أنت أبا كسر إتمام كل منهم فهمه توصيب واجب أن تبكى مولو جلس أن أبا بود تورون أنت أبا رهان كمان. Apa hukuman? Hukuman apa untuk orang yang tak sempurna harakannya di bacaan ini? Itu dari Al-Hafidh Thibi rahimahullah ta'ala. Itu pengalaman dia. Pengalaman dia, orang yang baca Al-Quran tak sempurna harakannya. Apa hukuman? Apa hukuman untuk bacaan ini? Jelas saja. Apa hukuman? Apa hukum untuk bacaannya ikut penghalaman siapa? At-Tibi rahimahullah. Qala rahimahullah ta'ala, fannaqsu kurang. Siapa yang tak sempurna? Fannaqsu fi hadha lada ta'amuli. Kalau anda fokus kurang-kurang di babul harakat ini, kalau anda fokus dan buat ta'amul kurang-kurang di babul harakat in, aqbahu lebih jelek. Aqbahu fil ma'na min al-lahnil jali. Lebih jelek dari salahan yang jelas. Al-lahnil jali. Al-ulama dia cakap al-lahn di bacaan Quran dua macam. Lahnun jali wa lahnun khafi. Lahan jeli maksudnya berubah an salahan yang besar, yang jelas, yang semua kenal. Al-lahan al-khafi, salahan dibaca yang kecil, yang apa? Yang orang yang tahu sahaja yang kenal. Tapi umum muslimin tak kenal. Itu definisi dan perbedaan antara lahan jeli sama lahan apa? Khafi. Mafhum tak mafhum? Jelas tak jelas? So dia cakap rahimahullah ta'ala, untuk Quran terus atau untuk mengaruh kaidah itu terus, untuk mengaruh kaidah ini terus, lebih jelik dari lahan itu yang jeli. Apa maksudnya lebih jelik dari lahan yang jeli? Ya'ni maksudnya tipatnya kalau babul harakat di lafaz kamu tak sempurna, tak sah, anta buat satu salah dari empat salahan itu, maksudnya bacaan kamu lebih jelek dari orang yang buat salahan apa? Besar kadang-kadang di bacaannya. Contoh, kalau ada orang yang baca siratal lazina an'amta alaihim, al-lazina itu salah yang apa? Yang besar, yang jeli, yang jelas. Salah yang jelas. Kita tak cakap salah yang besar. Salah yang apa? Jelas. Salah yang jelas. Salah yang jelas itu dari At-Tibi rahimahullah ta'ala lebih jeli darinya salah dalam harakat. يعني كلو أنت بتش الحمد لله رب العالمين إتو إشبع تا إشبع سمو إشبع ينجلي تا أنتو دي إتو لبه جلي كنابا دي تكاب سبب مأسونية سيابا ينبوت صلاة دي باب الحركات ما شميتو إشبع ينجلي أتو اختلاس ينجلي أتو مروبه أنترى حركات إكوت أمبات جنس إتو مأسونية بتش أندية ترس منورس apa jelek Bukan dalam satu tempat, satu tempat, satu tempat. Bukan, terus menerus. So, antum fikir. Kalau ada orang yang baca Al-Quran semua sama apa? Quran harakat. Ada sama apa? Ijba'ul harakat. Bacaan dia semua menjadi apa? Salah. Tak ada satu kalimah di Al-Quran yang dia baca apa? Sah. Antum tahu, al-ishtirak. Ishtirak maksudnya, semua kalam di bahasa Arab, termasuk apa? Harakat. Dan harakat itu ishtirak maksudnya menjadi apa? Bersyarikat sama apa? Huruf. Kalau anta tak sempurna terus, atau isba' terus, atau campur harakat terus, maksudnya bacaan kamu terus apa? Salah. Bukan dalam satu tempat, dua tempat. Bukan sini sah, sini tak sah. Bukan terus menerus. Nafun. Hada min aqbahi anwa'il khata. Contoh lagi, orang yang pecah dari hidung. Orang yang pecah dari hidung, maksudnya huruf dia keluar dari apa? Hidung terus menerus. Mana-mana dia pecah, walau satu ayat di Al-Quran ada salah itu tak? Itu dari apa yang jelek. Antum faham tak faham? Itu contoh. So ada satu madhab untuk Qurra, termasuk At-Tibi, salahan yang mustamir. Tahu mustamir? Terus menerus itu salahan yang paling jelek, yang paling tinggi. Lepas tu yang jeli, lepas tu yang apa? Khafi. Mafhum? Jelas tak jelas? Sebab yang jeli, yang jeli itu kadang-kadang ada, kadang-kadang apa? Tidak ada. Al-khafi lebih kurang. Tapi ada satu jenis dari salahan. Satu jenis dari salahan itu yang ada terus menerus di pecahan manusia. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Kalau macam itu, untuk Al-Atibi dan lain-lain, itu yang anta wajib fokus pertama. Anta wajib membaiki kesalahan jenis itu pertama. Sebab itu yang paling tinggi, yang paling jauh. Faqala rahimahullah ta'ala, idh huwa taghyirun li dhatil harfi. Sebab salahan itu merubah apa? Semua huruf. Huruf menjadi merubah. Kalau anda merubah harakannya, maksudnya harfnya apa? Merubah. Terus menerus. Wallahnu taghyirun lahu bilwasfi. Allahan wasfnya menjadi beda. Kadang-kadang. Ha? Ada ikhwan yang, contoh ikhwan, kalau dia baca al-lazina, al-lazina, dia baca apa? Al-lazina. Sebab kasrah, susah untuk dia. Lakin qaul Allah Ta'ala wadhaqu wadhuqu 'adhab al-hariq, dia baca apa? Dhuqu. Dia tak baca dhuqu. Ada ikhwa dalam qaul Allah Ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika, dia baca fa hadis. Sebab kasrah, susah untuk dia. Nafhum. Tapi qaul Allah Ta'ala, contoh ya ikhwani fillah, wa hum yathnuna sudurahum, dia cakap apa? Yathnuna. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Kadang-kadang ada, kadang-kadang apa? Tidak ada. Tengok, kalau berat untuk lidahnya, dia berubah. Kalau tak berat, dia apa? Baca betul. Ada banyak yang macam itu. Ah, banyak. Tapi yang harakat dia salah, maksudnya apa? Terus menerus salah. Dan lain-lain. Faham ya Allah, nifillah? Nah. لهذا بعض القراء يسميها الأخطاء العامة. Ada قراء yang bagi nama untuk kesalahan itu yang ada terus menerus di bacaan manusia. يعني ولو satu kalimah, ولو satu ayat ada. Dia bagi nama untuk kesalahan itu kesalahan yang umum. Maksudnya ammatu qiraatik. Umum di bacaan kamu, umum bacaan kamu masuk, termasuk dalam apa? Salahan ini. Wadah? Itu berbagi-bagi yang bagus. Tapi ya akhwani fillah, yang sahih untuk kita, salahan yang umum itu, yang terus-menerus ada, termasuk dalam lahnun jali. Termasuk dalam apa? Lahnun jali. Jelas tak jelas? Faham? Sekarang tengok ambil nasihat dari Al-Tibi rahimahullah ta'ala. Itu semua nasihat wa ijtihad Al-Tibi sudah berapa lama tahun dalam mengajarkan kitabullah ta'ala. Untuk siapa? Untuk orang yang qira'ah dia lebih bagus dari kita. Sebab bahasa dia lebih apa? Lebih dekat dari zaman Rasulullah SAW. Betul-betul. فقال رحمه الله تعالى فكل حرف رده كل حرف ستياب حروف رده كمبالي لأصلي انتو أصليني ما كان بركتان سيابا ابن الجزيري جاكب أبا ورد كل واحد لأصله فكل حرف رده لأصله وانطق به مكملا بكله وانطق به مكملا baca, wantaq, lafaz, baca, mukammilan, sempurna, bikullih, dari awalnya sampai akhirnya. Apa maksudnya dari awalnya sampai akhirnya? Awalnya sampai akhirnya macam kata Allah Ta'ala, wahum fiha, wahum fiha khalidun. Harful fa's ini perlu fokus dan praktik kaidah ini. Untuk bihi mukammilan bikullihi. Siapa yang mau baca harfu fa' sini sah? Perlu mulai dari awalnya. Ya'ni ada dhammatul ha' hu. Lepas tu ada apa? Dhammu syafatain lil mim. Am. Dalam hal yang biasa. Bukan dalam hal yang dhamm. Kembali. Dhammun wa irja. Betul-betul. Hum. Lepas tu dari am. Dari mim. Am. Antum mulai harfu apa? Alfa. Dari pertama. Hum fiha. Hum fi. Nah. Hadhi qa'ida li kulli al-huruf. Itu qa'ida antum semua huruf. Khusus huruf yang banya manusia campur dalam ni. Wa hakadha qawla Allah ta'ala. Hum wa azwajuhum. Hum wa azwajuhum perlu kembali untuk mim sakinah. Lepas tu mulai sama harfu apa? Al-waw. Dari awalnya. Hum wa azwajuhum. Macam itu. Terus menerus. Wabih ya akhwani fillah. Jelas tak jelas? Contoh lagi dalam iqlabul ba. Indan nun. Banya ikhwa waktu iqlabul ba. Ba niya. يعني الغنة غنة النون مسوء دلم حرف الباء أتو باء ديا من جادي سانغ ضعيف شونتو قول الله تعالى من بعد ديا تكب من بعد ما سنيا باء ديا سده أداء أطا غنة أتو ديا مولاي الباء ضعيف باء بكان باء كنابا سبب النون سبلمني الغنة ضعيف يعني النون ضعيف يتو دوا سلا tak ada hubungan antara al-ghunnah sama al-ba. Baca macam itu mim ba'd. Mim ba'd. Bukan mim ba'd. Kalla la yunbadhan. Kalla la yunbadhan. Tak ada hubungan antara ghunnatun nun sama apa? Harful ba. Al-iqlab dalam an-nun bukan dalam al-ba. Wadih? Termasuk dalam al-idghamu fil ya man ya'mal man ya'mal bukan man ya'mal al-ghunna tak sah masuk dalam harfu apa al ya wa antuq bihi mukammilan bi kullihi mulai ni dari pertama sempurna an habis ni apa sempurna jangan perhenti huruf lain untuk mengaruh huruf apa lain. Tak ada campuran kecuali dalam huruf yang far'i. Jangan campur. Mafhum ya akhwani fillah. Wa hadha ya akhwan mithalun akhar qawla Allah ta'ala bitana. Bitana. At-ta itu depan, al-ba itu ringan, wan-nun itu ringan. Jangan campur depannya sama ringannya. Bitana. Bukan bitana. ومثاله قول الله تعالى الله jangan mengaruh تغليظ اللام sama jangan campur تغليظ اللام sama ترقيق الهاء الله، أو الهمزة كلو أن تمولا يسمى لفظ الجلالة الرائتو رينان الله إتو تغليظ الله يتسمى دلم قاعدة وانطق به مكملا بكله. واضح؟ cukup insyaAllah. Besok kita belajar fawaidnya dalam bab sukun. Walhamdulillahi rabbil alamin.